debara ini menunggu sorakan, berganding bahu tempuhi cabaran, dugaan azam membara. Terus berlari lontar ke azaman, maruah bangsa jadikan sandaran, membawa obor kejayaan. Bangkit bersama, teguhkan sasaran, menggenggam erat, gapakan tujuan, sesatkan semangat, gerak ke hadapan. Bangkit bersama, meluncur ke arena, kemenangan dan gemilang digenggam, ombak direndam, api direntasi. Berganding bahu tempuhi cabaran, dengan azam membara. Terus berlari lontar ke azaman, maruah bangsa jadikan sandaran, membawa obor kejayaan. Bangkit bersama, teguhkan sasaran, menggenggam erat, gapakan tujuan, sasar semangat, gerak ke hadapan. Bangkit bersama, meluncur ke arena, kemenangan dan gemilang digenggam, ombak direda, api direntasi. Bersama, teguhkan sasaran, menggenggam erat, gapakan tujuan, sasat semangat, gerak ke hadapan. Bangkit bersama, meluncur ke arena, kemenangan dan gemilang digenggam, ombak direda, api direntasi.